Sil Kids dulu. Ayo kawan kita semua tunggu bersama Bioli Sil Kids. Banyak rasanya, lucu bentuknya. Bioli Sil Kids semua suka. Bioli Sil, Bioli Sil Kids, tubuhku tinggi, sehatan kuat. Bioli Sil Kids, multivitaminnya super kids. Betul, Bioli Sil untuk kita.